pandang. Tenang raut wajahmu, terasa seluruh raga larut dalam getar. Nyatanya hatiku musnah menahan perasaan. Entah berapa lama harus memendam rasa, bimbang keinginan hati hanya sisa mimpi. Mampukah yang ku inginkan jadi kenyataan? Ku insan tak sempurna yang inginkan kasihmu, tapi dapatkah kau terima aku berbanding dia? Andai kau menolak cintaku, tapi dah.